Di siang hari ini yang jelas salah satu artis yang sudah punya nama di pelantika musik Indonesia, khususnya boleh dikatakan sang duplikatnya Jawa Timur, sang duplikatnya KW1. Boleh dikatakan aku minta tepuk tangan bareng-bareng. Yuk semuanya. Dada Romeo Eko Zero Alfa Reza Sugiarto Putra Angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri spesial buat Lumajang semuanya ya. Malang apa Lumajang, Mas? Lumajang. Ada yang Lumajang, ada yang dari Malang ya. Campur baur di sini ya. Aku menjadi merata padamu, oh Tuhan. Adahkan kedua tanganku lagi tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang, hapuskanlah dosa. Tenangkanlah jiwaku. Terimalah pintaku dan ampunilah semua. Putra Angkasa.